Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dhul kin azim fasfa lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanjur ilayya sayyidi binadzroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, khususnya pendengar radio Fafiru Ilallah, dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, mari kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi dalam pengajian rutin 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap berjuang, tetap mempertahankan keberadaan kita menuju sadar fafirru ilallah. Kedua kalinya, sanjungan salawat dan salam semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap minal zulumati ilan nur, sehingga menuju ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terang benderang. Begitu pula salam ikraman wa takdiman wa mahabbatan, semoga oleh Allah disampaikan kepada kasih kekasih-kekasihnya, wali-walinya Allah, min awwalihim ila akhirihim, khususan hadrati husada zaman wa awani wa sa'iri awliya illahi radiyallahu ta'ala, dengan harapan semoga yang kami sebut di atas benar-benar memberikan jangkungan doa restunya kepada kita, sehingga kita dalam perjuangan yang agung ini diberi kemampuan dan kekuatan, sehingga hidup kita ini bisa berarti, memiliki makna yang agung, sehingga kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan iman bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, hidup kita ini penuh dengan ujian. Kabeh wong diuji, karena dunia pancene ngene ujian. Ujian sing paling gede kanggone menungso niku adalah ujian kebutaan. kita tidak kenal dengan sang pencipta niku paling gede wis niku. Ujian dia niku ya wis ngono iku. Tapi lek kula jenengan urip ana alam dunyo gak kenal karo Gusti Allah. Sing gak kenal niku atine. Lek lesane kenal saben dina raditu billahi robba. La ilaha illallah iku kan lesane. Tapi roh jiwa. Nabi jiwa niki mboten kenal kali Gusti Allah. Akhirnya segala yang ada sing ana ing jerone awake dhewe ataupun di luar dirinya ini kita kurang ngerti menawi sedaya kalawau adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak roh. Padahal hadirin yang saya muliakan, ini kula njenengan iki mestine kudu paham. Karena di dunia ini sifatnya sementara. Kemarin ngono mulih, kabeh mulih. Kita satu persatu akan pisah sebentar lagi. Dalam wis mulih ku roh kita ini dibiarkan buta apa tidak? Yang dimaksud buta sebab lek wis nyawa iku dicopot kali Gusti Allah, lap dunya wis gak ono wis. Pangkat gak ono, kuabeh gak ono. Sebab iku bangsa bungkus, bangsa jasad. Bareng roh dijabut wis ilang kabeh iku. Abang ijo dunya, pangkat kedudukan kuabeh gak ono. Roh sendiri yang adanya Allah. Lho iso ngono apa ora? Mulane kul kullum min indillah. An-Nisa ayat 78. Katakan Muhammad, segala-galanya itu dari Allah. Kul kullum min indillah. Kabeh ku teko Gusti Allah. Ini surat An-Nisa. Mulane Al-Qur'an itu disebut pituduh petunjuk. Jadi Al-Qur'an sing kula panjenengan waca, sing ana njobone awak kula njenengan sing panjang waca niki, niki adalah hudal linnasi wa bayyinatin minan huda wal furqan. Niku petunjuk. Lah niki Gusti Allah nduduhaken teng kula njenengan. Katakan Muhammad kepada umat ini. Qul kullum min indillah. Katakan segala-galanya itu dari Allah. Titik. Bukan dari saya, bukan dari siapapun, bukan dari apapun. Itu hanya proses tok. Sebab saja, tapi semuanya itu adalah Allah yang menciptakan. Itu namanya pituduh. Bareng dituduhno pituduh kul kullum min indillah, ati kula panjenengan nrimo ayat niki, nrimo pituduh iki apa mingu, ngoten lho. Lah lek nrimo niku sakala ati niku mesti jelas. Oh lek ngono kabeh iki teko Gusti Allah, berarti apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan dan apa yang saya rasakan kabeh iku lek ngono teko Gusti Allah karena dialah yang menciptakan. Mestine ngono. Saya coba kula njenengan rasakno ati kula njenengan. Krasa kabeh teko Gusti Allah apa isih sak liyane Gusti Allah. Nah ini hadirin. Lah lek kula panjenengan punya iktikad, iktikad isih ana krasa kabeh ku dudu Gusti Allah. Iki jujur mawon nggih. Berarti roh kita ini buta, terbelenggu dengan nafsu yang ada di dalam hati kita. Mulanya roh ini dicancang karo nafsu. Oke. Jadi roh kulonjalan ini dicancang karo nafsu ini. Oke. Mulanya kalau panjenengan kudu hati-hati masalah ini. Karena kita ngaji di sini berusaha untuk mengenal pada Allah. Mulanya Sayyidina Ali tegas mengatakan, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Ini iki Sayyidina Ali. Aku kenal karo Gusti Allah. Ya sebab Gusti Allah dhewe sing kenalno aku. Lho, kulum min indillah. Aku mengenal Tuhanku. Atiku eling madhep marang Gusti Allah. Niki dawuh Sayyidina Ali. Hatiku bisa menyebut asma Allah. Aku iso sholat, iso ibadah, iso mujahadah. Kenal karo Tuhanku. Sehingga aku senantiasa zikir menyebut ibadah kepadanya. Araftu Rabbi. Itu bukan dari diriku. Bukan karena ilmuku. Tapi bi Rabbi. Yo teko Gusti Allah dewi. Aku mung sak dermo nglampahi. Aku hanya diberi bukan kekuatanku. Inilah disebut bila. Lu ketoke ayat ini sedikit hadirin. Ketoke men sedikit. Tapi kalau roh itu dicancang oleh nafsu niku mbantah. Oh yo gak iso. Niku mbantah. Gak iso. Akhirnya jatuh ke dalam paham Mu'tazilah. Yang kemarin dibahas ya. Ora iso. Karena dia berdasarkan akal. Lek aku rugi, aku bati, yo teko awakku dhewe. Akhirnya terjadi begitu. Ini namanya roh. Roh yang diikat oleh nafsu. Karena nafsu anania niku nyancang roh. Mulane roh niku lek dicancang nafsu anania niku mesti gosap-gosap niku napa nggih? Ngerampas hak Gusti Allah. Mestine Allah sing iso malah lek anania dudu aku iso ngoten niku. Gosap. Niku lho njerantas pundi? Mestine Allah sing luhur lek nafsu niku nguasani roh, rohe dibisiki sing luhur awakmu roh. Kowe iku wong terhormat. Kamu itu orang yang berilmu, iku bisikane anania. Tapi lek roe dhewe mboten ngoten. Qul kullum min indillah, itu diterima. Kabeh iki ana ngersane Gusti Allah. Aku ora iso. Lu nafsu apa sih sing nyancang roh kula njenengan sehingga kok dadi wong sing jahat? Orang jahat itu orang yang itu melupakan melukai Tuhan, itu orang yang jahat. Gusti Allah kok dilukai, apa bisa? Tapi nafsu anania berani itu. Wani nantang Gusti Allah niku. Lanjenan kanggone biasanya nantang Gusti Allah napa mboten hadirin lha tadi. Gusti Allah kok gak adil ya? Aku wis usaha kok gak hasil. Walaupun iku gak diucapno tapi atine mangkel ngono. Iku nantang niku hadirin. Ini nafsu anania. Ini nyancang mengikat roh lanjenan. Mulane Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan Baihaqi an Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas. Ini pernah sering didaukan. Ada aduwika nafsu kalati baina jambaika. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Tadi sejahat-jahat musuh itu adalah nafsumu. Nafsu di sini adalah anania. Nafsu sejahat-jahatnya musuh adalah nafsumu. Yang mana nafsumu itu senantiasa protes berusaha melupakan kepada Allah. Akhirnya kowe iso duwe sifat gak rindu itu karena saking gak ngerti ini karo Gusti Allah. Hati jenengan iku urip diuji kok gak rindu, iku saking piceke ati kula jenengan iki. Gak rindu kabeh kul kulum min indillah, katakan Muhammad semuanya segala-galanya itu dari Allah. Kok roh kok Allah kalau panjenengan kok gak rindu, itu kan aneh ini. Mulanya disebut jahat nafsu ini. Sampai Gusti Allah sing gawe lu diprotes. Kan gitu lho mesti nge. Kul kullum min indillah. Tapi kita kan protes terus. Lalu kalau panjang ngerti lah kabeh teko Gusti Allah dikala maju ya teko Allah mundur ke Allah semua dari Allah mesti ini kan pasrah. Itu roh lo ya, nafsu lo ya, anu apa jiwa. Lahir ikhtiar le elek kudu berusaha baik. Kalau rugi berusaha untuk badi, tapi hati harus pasrah. Sedikit mangkel padha karo mangkel karo Gusti Allah. Nah, diuji kok mangkel padahal ul kullum min indillah. Ujian ku kuwabeh teko Allah, kok kula jenengan mangkel. Iku padha karo mangkel sing nguji niki hadirin wal hadirat. Wong kudu gak kaya kudu nang Gusti Allah ngeten iki. Mung ketoke kudu haji kaya kula ngeten iki. Dipanggil ustaz tapi kudu. Wong kabeh milih Allah ul kullum min indillah. Katakan Muhammad segala-galanya semuanya yang ada itu miliknya Allah. Itu dari Allah. Kok kula panjang roh teko Gusti Allah. Kok kula panjang iki mangkel niki lho. Diuji mangkel, diuji gak enak. Diuji protes itu padha karo protes nang Gusti Allah. Kepin selamat gimana ini hadirat-hadirat? Ayo kita udari ilmu ini. Mulane tata krama nang Gusti Allah ku diutamakan. Termasuk salah satu tata krama nang Allah lek kula panjenengan menghadapi ujian tetap pasrah karena itu miliknya Allah, karena itu dari Allah. Pasrahlah kaya wayang ngoten lho. Iku sing pasrah niku atine. Jiwanya sudah lahir ikhtiar nglakoni perintah. Lillah. Hati pasrah bongkoan. Innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu adalah mati. Wong mati juga iso protes. Nih lho, Pak. Wong mati juga iso mangkel walaupun diuji. Wong mati. Wong petunjuke innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu adalah mati. Lalu kalau panjang kok protes nang Gusti Allah. Dungo gak dikabul no nuntut nang Gusti Allah. Nah ini kan aneh nih. Sudah pasrah saja. Lahir tetap ikhtiar. Gak oleh putus asa. Menuju Allah. Mujahadah tingkatkan. Hati pasrah bungkuan kepada Allah. Latihan pasrah, latihan mati, latihan nol itu adalah diutamakan. Jiwa supaya jiwa kula panjenengan menjadi jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini nafsu sing tenang dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini. Maksudnya ini adalah jiwa yang melek. Jiwa-jiwa yang tenang sebab wis melek ngerti lek kabeh. Kul kulum min indillah. Kabeh itu dari Allah. Ikut teko aku jari Gusti Allah. Sehingga atimu anteng lan tenang. Walaupun goncangan sebesar apapun. Itu hanya berpengaruh membungkusi. Tapi jiwamu tetap pasrah. Apapun walaupun jiwamu sakit. Kamu pasrahkan kepada yang memiliki. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku, kata Allah. Berarti hati ini dibalik. No, ini. Mulanya kalau jenengan ini gak iso tenang, gak iso rido, gak iso sabar. Di sini murang-muring, di sini protes, karena gak tahu. Mulanya ujian paling gede ini, ujian hati, wutoh ini hadirin-hadirin. Berarti uji melarat, si anak sing nulung. Diuji loro, si anak sing ngobati. Paling banter kalau sudah habis mati entek lorone. Tapi kalau jiwa yang buta, jangan tanya. Di dunia wuto, di akhirat juga buta ini kadir-kadir. Wuto nak dunia si akeh kancane sing nuntun. Ada kan ada orang buta nyabrang sih ono wong sing welas nyabrang no. Tapi kalau hati yang buta nun sewu hadir ditolong malah ndak mau, malah merasa melek. Iku hati sing buta. Sing kita gerayahi kula jane hatine buta apa tidak ini? Hati ini melek apa merem yang kemarin pengajian didawukan itu? Ini hadirin ya, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini supaya kita benar-benar kalau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala langsung metu, langsung melek. Nyawa keluaran gelap langsung bahagia gitu besok. Karena ketemu langsung sowan di hadapan Allah. Karena keluarin nyawa walaupun berat, 1000 kali sakit jadi satu, saat keluar sedetik roh keluar, lap satu itu bahagia yang luar biasa. Karena dia yang tahu, semua tidak ada, yang adanya Tuhannya Allah. Dia tahu, dia mengenal, mengenal, kembali ke rumahnya aslinya, kembali ke alam aslinya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Syafi'al khalqi shalatu wassalam. 'Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tu'a bata wa rabbini. Walaisali ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu saksun alika ya syafi al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruha wa adrini faqad dalam tuwa bata wa rubini walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksun alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi alana wa aslahu wa ruha wa adrini faqad dalam tuwa bata wa rubini walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksun alika. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita koreksi diri kita ini. Ngelonjir dengan nanti muli, muli sing gak bali, kok gak mempersiapkan diri. Ibarat orang lungo, nggih, wong lungo mesti niku sangu. Siap-siap di perjalanan, siap-siap di tempat tujuan iku lek wong lungo. Lah kula njenengan iki ati mulih lungo aduh sing gak bakal bali. Ya mesti ini aku tuh golek sangu nih. Sangu nih ya tuh kaya sangu nih wong lungoh bongso bungkus nih. Nah sangu yang paling bagus ya tuh takwa. Nah apa iso kalau jenang takwa lewat nongkesannya Allah itu udah kenal. Apa iso kalau panjang takwa Allah menawi hati kalau panjang ini sih buta. Jiwa kita sih kotor. Maka ya itu dengan mujadah. Kalau panjang mujadah, alhamdulillah dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala diberi shalawat waqidiyah ini. Tapi ya hati-hati karena shalawat waqidiyah ini merupakan amalan sing gampang untuk menuju kepada Allah. Kudu dijogo hati-hati. Karena di antaranya banyak pengamal-pengamal omong sak omong iki lek mboten hati-hati merusak perjuangan iki. Karena waqidiyah ini ilmu yang berhubungan dengan tauhid. Malah kula njenengan ngomong sak omong gak jaga tauhid. Ya ini ya bahayanya itu. Mulane lek ono alamat apapun gak usah diomongno. Saya mimpi, mimpi saya begini. Tapi sing mboten membawa manfaat gak usah diomongno. Niki ditangkap orang yang tidak paham atau orang yang memang mengenal satu sisi pandang ya akhirnya dadi fitnah seperti di daerah-daerah. Ini ndak usah. Apalagi yang berhubungan dengan mimpi sing enak-enak. Ketok swarga, ketok itu harus terus. Jangan berhenti di situ. Ayo, terus, terus. La takhif, jangan berhenti. Jangan berhenti. Itu ujian. Kemarin kan gitu toh. Ujian wong suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemarin ya begitu itu yang didawakan itu. Sir wajidka fisairi latakif. Ayo terus, jangan berhenti. Masih ngomong, ya usah omong dijogo. Saya ini dapat alamat ini nanti bahaya ini. Membuat fitnah besar bahaya kan. Ini bahasa roh boleh. Sir wajidka fisairi latakif. Fa innalladhi tatlubuhu amamaka. Ayo terus, jangan berhenti. Apa yang kamu tuju berada di depanmu. Ayo, masih juga terus. Terus, harus begitu. Tidak boleh puas. Pokok, pokoknya pokok. Hanya satu. Allah, selain Allah, itu adalah palsu. Hati-hati. Hadirin, mari kita teruskan. Begitu pula masalah doa. Dungon itu merupakan perintah. Karena doa mukhul ibadah. Rasulullah mengatakan dungo doa mujadah. Mujadah kan ada doa-doa yang sungguh-sungguh loh. Itu adalah otaknya ibadah. Mengapa kok disebut otak ibadah? Coba bayangkan ada manusia yang gagah, ganteng, cantik, tapi tidak punya otak. Alangkah hinanya. Seperti patung saja, tidak ada apa-apa. Lah ibadah ya gitu. Yang jadi otaknya ibadah itu adalah addu'a. Addu'a mukhul ibadah. Berarti orang bersungguh-sungguh kepada Allah. Doa di sini artinya pengejawantahan menungso niku butuh Gusti Allah. Maksudnya ngoten lho. Jadi yang dimaksud doa hakikate donga niki menungso niku butuh teng Gusti Allah dengan memiliki sikap. Lah sikape wong butuh niku nggih diaturaken di pengajian niku. Merasa rendah, merasa hina, merasa penuh dosa itu adalah sumber daripada ya kesadaran kita karena itu mukhul ibadah, otak ibadah. Mulane wong donga niku dipandang dari dua sudut. Pandang. Sing siji berdoa niku dipandang dari sudut kita minta, njaluk. Niki jadi minta, minta kepada Tuhan berdoa, memohon. Yang satu dari hikmahnya satu sisi pandang, sing disebut doa itu adalah perasaan butuh kula panjenengan, ora ono sing iso nyukupi, ora ono sing iso memberi, tidak ada yang mampu ataupun yang berhak atau yang bisa mencukupi kejaba Gusti Allah. Niku termasuk doa dari pandang yang lain. Contoh, kita membaca istighfar. Tujuane dosa kula kata Gusti. Kula nyuwun ngapura, terus ndonga, ampunilah dosa kami. Itu dipandang dari sudut memohon. Tapi sing siji merasa penuh dosa, terus awak iku madhep nang Allah nangis, lho iku rasane. Gini iki adalah pandang yang lain niku. Ketoke mboten ndonga, tapi justru itu menghadap merasa. Loro-lorone kudu dilakoni niki. Wis aku gak ndonga aku tak rasa tok mawon kurang tepat tapi kedua-duanya. Jadi kalau nyuwun tapi ati rumangsa butuh. Lah rumangsa butuh ngerti kul kulum min indillah katakan Muhammad segala-galanya termasuk dungamu lan tujuane dungamu itu semua dari Allah. Iki lah. Mulane lek kula panjenengan iki ngaji ini iki enten kitab ini. Sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ini banyak terjadi ya masalah polemik sehingga satu dengan yang lain siji membenerno siji nyalahno tapi ora salah kabeh kanjen dikai ngono. Ini didawukan talabuka minhu ittihamullah. Ketok ini ki sepele lek mboten dielmoni mali lopo gak oleh doa akhire ngandane. Dadi tola buka min hutihamullah. Dikatakan di kitab ini bahwa memohon kita kepada Allah atau berdoa wong donga njaluk dateng Gusti Allah, semua kebutuhannya itu diminta kepada Allah, niku berarti wong iku nuduh utawa tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho kok disebut nuduh gak percaya kali Gusti Allah iku ya apa? Iki elmune. Lho lek ngono apa gak oleh ndonga aku? Kok aku dituduh gak percaya karo Gusti Allah? Yang dimaksud tidak percaya seolah-olah Allah taala yang Maha Rahim Maha Memberi. Ini koyok-koyok gak ngerti, ngoten lho niku. Menuduh tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Rahman Rahim, yang Maha Memberi, yang sekalipun tanpa diminta. Iku nuduh, padahal Allah telah menanggung, mencukupi rezekinya segala makhluk. Gak njaluk niku wis dicukupi, karena wis diskenario karo Gusti Allah. Lek ngono fungsine donga ya apa? Fungsine ndonga niku menunjukkan lek kula jenengku rendah hati nang Gusti Allah, ndak memiliki kemampuan dan kekuatan, mung Gusti Allah sing iso nyukupi. Niku satu sisi. Lho satu sisi menawi enten wong ndonga, oleh ndonga niku nuruti nafsune, Gusti Allah dipaksa nuruti, kula butuh ngeten ya Allah, sampean kabulaken, kula kudu ngeten ya Tuhan, kabulkan semua doaku. Tapi dia sendiri gak tahu madhep nang Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh. Toat gak gelem, madhep gak gelem, dosane akeh gak gelem, nangis malah ngecam kancane sing iso nangis. Lah kula pancen berdoa terus kepada Allah seperti itu. Lalu ngono ya apa sih dimaksud supaya donga niku mboten nuduh Gusti Allah supaya ngoten niku. Lah lek donga ya kudu lillah. Maksudnya ngetrapno lillah niku ud'uni astajib lakum. Surat Al-Mukmin. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni donga kowe marang aku. Doalah. Memohonlah kepadaku. Niku berarti sapa sing merintah? Gusti Allah. Lelek kula panjang donga marang aku jare Gusti Allah, berarti oleh ngono aku donga iku diperintah kali Gusti Allah. Oleh ngono aku kudu nglakoni perintahe Allah. Perintahe Allah rupa apa? Dadak jenengan suatu saat butuh di sepuro, oh rikolo timbul rasa butuh, akhiri ati jenengan melayune nang Gusti Allah, fafiru ilawa sing iso nyepuro dungo Gusti Allah, tapi aku mung dungo, dungoku iku mung lakoni perintah, soal dikabulno utawa gak dikabulno ud'uni astajib lakum, aku sing ngabulno kue tugasin dungo soal dikabulno urusanku. Lah kalau pancen kan mboten teng ngengkel ta. Lek dungo kudu dikabulno. Gusti Allah ku apa sampean? Apa ya budak jenengan? Sehingga apa sing panjenan perintah, sing panjenan suwun supaya dipunturuti. Tugas jenengan ku mung dungo nglakoni perintah. Ngalami kesulitan, mujadah dungo. Ud'uni, doalah kepadaku. Wes tugas kula pancen cukup donga. Soal dikabulno mboten dikabulno pasrah bongkoan sing diaturaken kala wau. Ul kullu min indillah. Dikabulno gak dikabulno iku kekuasaane Gusti Allah, karena Allah yang memiliki skenario yang akbar. Niki sing niki terjadi perpecahan, terjadi ya ini tadi yang banyak yang terjadi di masyarakat, sehingga ini oleh ono kalen donga nang Gusti Allah, bukan bega kalen donga. Dungamu iku mung nglakoni perintah, aja nganti nuduh Gusti Allah sing macem-macem, nuduh Gusti Allah gak ngrungokno donga kula jenengan, nuduh Gusti Allah gak nuruti jenengan, jenengan gak urip gak napa gak nyuwun apa-apa iku wis dikabulno kali Gusti Allah. Lha lek ngono gak usah donga mawon, iki bener ya berarti kula panjenengan ngilangi syariat. Lek ngono kabeh iki wis dikabulno karo Gusti Allah, kabeh wis diatur, lek ngono aku gak Dungo. Loh, niku jenis salah. Wong dungo ku perintah kok. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Lek ngenunjenan ibadah. Tadi doa niku minongko ibadah. Bahkan otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Tadi dungo niku ibadah. Tadi panjang niku lek dungo niku niatong ibadah. Tutup niat makso Gusti Allah kan kula jalan nek niat ndonga kan makso direwangi protes ngajak wong wageh dijak protes nang Gusti Allah. Lha Gusti aku apa jenengan kok jenengan perintah. Dadi addu'a mukhul ibadah, donga jenengan iku adalah ibadah. Ngawula bahkan iku otaknya ibadah. Kepala daripada ibadah niku ndonga niku. Mulane kalau panjenengan ini protes terus karena tujuannya nang Gusti Allah diperintah niku napa? Tirakat cek ampuh. Mujadah mempeng cek ngene. Lho panjang mujadah ibadah. Niku lho mujadah ndonga niku pengen ibadah. Lah soal dikabulno gak dikabulno ku urusane Allah. Astajib lakum. Ku urusane Gusti Allah. Aku kok sing ngabulno kowe kabeh. Iku urusane Allah. Lah kula panjenengan aja ngurusi Allah, wong Allah Maha Agung kula jan gak ono apa-apane kok. Jadi hati-hati ya, diperhatikan. Jadi yang dimaksud tola buka ya tadi ittihamullah. Jadi yang dimaksud tola buka kalau undungo kula panjenengan tola buka minhu ittihamullah atau tola buka minhu ittihamullah. Jadi dungo kula panjang ini adalah dungo ibadah. Lule kula kepingin. Kepingin iku minongko sinyal. Kula panjang dikai rosa kepingin. Supaya apa? Supaya dungo rendah nang Allah. Jadi kula panjenengan butuh niku minongko pemberian Allah. Bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Butuh sugi. Sakjane ati njenengan dikai rosa butuh sugi niku. Niku saking kasih sayangnya Allah. Lek butuh sugih apa? Selain ikhtiar aku tak donga nang Gusti Allah, jaluk sugih nang Allah. Lu jaluk sugih ini kudu rendah ini sing diutamakan. Jaluk sugih nang Allah malang kerik ambek minggu lah terus pundi niki. Ya madhep ambek rumangsa elek pasrah. Gusti, sugih melarat niku pun enten skenario. Ati kula panjenengan tanduri rasa kepingin sugih. Niki bentuk kasih sayang jenengan supaya kula rumangsa ino rendah dateng panjenengan. Dadi intine donga niku adalah rendah di hadapan Allah, terus rumangsa sing ana di jerone ati disuwun oleh nyuwun niki melatih pasrah ana ngersani Gusti Allah duduk meksa Gusti Allah. Kemanjan meksa presiden mawon ditangkap kok atau tidak boleh. Upamane Gusti Allah Malikul Mulki. Raja di raja, tidak ada raja lagi kecuali Allah. Kok kula panjang merentah kan orang bener kan. Lek ngono apa ora apa gak oleh melok donga kula. Yo harus doa. Dungo diwaca perintah yang dituntun Rasulullah, dungo selamat ya diwaca, dungo sabu jagat diwaca, dungo jaluk keselamatan dunia akhirat diwaca, di mujadah itu nggih dungo tok waca, tapi nilai oleh maca untuk uni oleh maca kok panjang lakoni perintah diperintah karena addu'a mukhul ibadah. Dungo niku sing panjang waca niku ibadah, bahkan tadi otak ibadah. Oleh ngono aku tak ibadah bab dungo. Dungo ni jaluk tapi ati ni pasrah. Rumangsa elek, rumangsa rendah. Wong jaluk kok malah malang kerik ambek minggu. Ini kan ora bener niku. Unduru, ayo perhatikan. Tenun wong jaluk-jaluk di embong niku. Sing pakaiannya apik dicopot, ganti sing roek-roek. Kan ngaten nggih. Anak cilik dijak digendong ambek pakan elek-elek sing sikile gak cacat pincang-pincangan kan ngoten nah apa tujuane cek diwelasi cek diparingi lho nang Gusti Allah kula njenengan ya apa wis rumangsa rendah rumangsa cacat apa dereng niki lha kalau panjang iso ya mundur perhatikan niku orang-orang itu madza fis samawati wal ardh. Jadi kalau kepanjangan mujadah itu langsung mawon ono perintah mari hadirin kita mujadah langsung otomatis rumangsa elek rumangsa rendah Kaya wong jaluk kan ngemis. Apa ana wong jaluk meksa? Niki sepedhae kula jaluk, lha rampok niku. Dan kita doa apa ngerampok niku teng Gusti Allah niku. Hati-hati, karena ini unsur rendahnya kepada Allah dan unsur lillah ibadah ini sing kula panjang lali. Inilah buta hati kita karena tidak tahu. Hadirin yang saya muliakan, ya, ini gimana ya? Ya sudahlah, mari kita renung perjalanan hidup kita yang sekian tahun, ono sing 50 tahun, ya, ono sing 25 tahun. Perjalanan itu mulus napa mboten? Perjalanan itu sudah kenal Allah apa mboten? Apa Gusti Allah kita jadikan budak terus menerus? Gusti Allah kita perintah terus menerus. Nganti kula panjenengan mboten sadar-sadar, Roro Israil teko dijabut baru getun kula panjenengan. Ya Allah, keliru. Mestine kula niki nurut perintah jenengan, tapi malah panjenengan sing kula perintah nuruti kehendak kula terus. Niku besok getune lek wis mati hadirin-hadirin. Gimana ketune besok ni tu? Tiba-tiba kulo nuruti nafsu, kulo marah, kulo murang-muring protes. Padahal ni ku saking jenengan keliru tiba-tiba. Berarti kulo podo karu protes teng Gusti Allah. Coro kulo mangkel teng Gusti Allah ni. Kok coro kulo gada hasut datang menungso? Padahal kulkulum min indilah sing dikasuti ku ya ku teko Allah padha karo hasud teng jenengan tibae Gusti niki rene lek wis roh niku bersih teko pengaruh jasad. Ayo hati sing elek-elek dilepas pada malam pada siang hari ini dihilangkan. Ayo pumbung durung kula panjenengan meninggalkan dunia yang fana, diresiki ikhtiar lek mboten saged mujahadah terus ngaji terus. Jangan ada henti-hentinya kita ngaji. Gak boleh berhenti kita ngaji terus sampai utusan Allah menjemput kita, Israil menjemput diri kita. Hadirin, ya mari. Ya maaf saya sangat payah ini juga. Gimana nenggi budal mali teng Surabaya saya banyak butuh istirahat. Gitu enggak akan mampu muka-muka diberi kekuatan sama-sama. Hadirin yang saya muliakan. Marilah kesalahan dan kekeliruan kita dalam beribadah kita perbaiki. Kita ini keliru oleh ngawulo. Mestinya Allah sing disembah, Allah sing diturut. Kulo nurut perintah Allah, tapi nyatanya tidak keliru. Kita nyembah Allah supaya Gusti Allah nuruti perintah karepe jenengan. Akhirnya Gusti Allah panjenengan perintah, Gusti Allah kulo perintah ini adalah iktikad yang salah, yang mungkin selama niki kulo panjenengan mboten ngerti. Monggo di pengajian siang hari ini kita sadari bahwa kulo panjenengan niki keliru iktikote. Gusti Allah kulo panjenengan perintah terus, bahkan kulo panjenengan memperalat air mata supaya Gusti Allah nuruti nafsune. Hati-hati hadirin wa hadirin. Lek nangisi apik tapi nafsu anania niki sing merintah Gusti Allah niki sing ora bener. Sing bener iki Gusti Allah merintah kula njenengan. Makhluk iku diperintah Allah. Dudu kula panjang merintah Gusti Allah. Nah kula panjang nuduh niku kan merintah to. Ayo turutono aku, cara kasare kan ngoten. Aku sembayang ayo ndi swargane? Aku wis taat ndi rezekiku. Masya Allah. Alangkah gak duwe tata kramane jiwa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah dia hanya pasrah. Enggak punya hati yang begitu hadirin-hadirat. Ya monggo kita ya berbujada sekedar mohon kepada Allah. Moga-moga Allah memberi petunjuk yang benar. Ya, terutama pada diri kita masing-masing, keluarga kita, dan umat masyarakat. Hadirin, ada alat di dalam jiwa, dalam jasad kita ini. Bila alat ini digunakan, manusia banyak selamat. Apa itu? Banyu moto, air mata. Air mata ini bila dimanfaatkan, jenengan tumpahkan di dunia ini dalam penuh kerendahan. Iki Allah mengatakan dari Rasulullah, ini air mata ini akan memanfaatkan, menyafaati kulon jenengan. Iso merubah keadaan kulon jenengan. Dosa yang banyak akan dihapus karena air mata. Derajat sing ono nisor akan diangkat juga karena air mata. Orang mendapat kedudukan sing dhuwur juga karena air mata. Lah air mata itu dibungkus dengan bisyiddati dzulli wal ingkisar. Syaratnya banyu mata niku dibungkus dengan rasa rendah serendah-rendahnya, karo dibungkus perasaan keliru akeh dosane. Niku sing iso kaya ngono. Lalu air mata itu dibungkus dengan tujuan supaya ben selamat, supaya iso kaya ngene. Ini adalah menuduh Tuhan, berarti menantang Tuhan menggunakan air mata itu sendiri. Ayo pengamal, konco-konco pengamal salawat kita, nangise toton dise. Jangan air mata itu dijadikan alat menuduh Tuhan. Jangan dijadikan alat itu melawan Allah. Maksudnya melawan Allah dengan air mata supaya Allah memberi begini. Meksa Gusti Allah. Kulon pun nangis Gusti. Jari ini lek nangis itu. Besok layak dikulun naruh membaka min khosyatilah. Berarti podo karu ngedu Gusti Allah karu air mata. Sudah nangis sojok nuntut apa-apa Gusti Allah. Lilano gitu loh. Walaupun ayat atau hadisnya mengatakan sing nangis karena Allah itu besok tidak dimasukkan neraka. Tapi wong sing betul-betul pasrah nang Allah, saya menangis karena engkau yang memberi ya Allah. Aku menangis karena aku merendah di hadapanmu. Walaupun aku kau masukkan neraka, aku tidak peduli. Yang penting aku rendah di hadapan Tuhanku. Iso ngono apa durung lho jenengan? Apa air mata dijadikan anu bungkuse nafsu supaya ketok tenang ngoten mawon? Hati-hati. Engkau dulu, engkau panjang nangis, tapi tujuannya ganggu nafsu, bukan untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo dikoreksi sebelum engkau panjenengan ini meninggalkan dunia ini, koreksi seterusnya. Tak boleh kita lepas dari koreksi. Jadi semua itu ya air mata itu. Derajatnya dhuwur ya karena sebab air mata. Ya itu hadirinlah hadirat. Mumpung di dunia ini ya kita belajar menangis dosa yang dibungkus dengan rasa rendah, dibungkus rumangsa ino di hadapan Allah Taala. Ojo bungkus karo tujuan nangis krana ono kebutuhan, jangan hadirin. Lek ono kebutuhan gak nangis, berarti nangisin ku meksa Gusti Allah di hadirin. Karena kepepet baru nangis, itu padha karo nangisin niku ya maaf hadirin. Nangis untuk memaksa Tuhan itu hadirin. Ini bahaya hadirin hadirin. Butuh gak butuh, yang jelas butuh Allah titik. Nangisnya karena butuh Tuhan, butuh Allah, bukan butuhin nafsu nih hadirin wal hadirin. Jangan sampai kena tuduh di dalam anu tadi, dalam Dawud tadi. Yang mana Dawud tadi yang telah kita rasakan tadi? Tolak bukan minhu ittihamullah tadi. Jangan sekali-kali ibadah kita, sholat kita, mujadah kita, nangis kita, ya itu tadi ojo sampai dibungkus kemauan nafsu, dibungkus tujuan. Tujuan kita hanya satu, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mulanya lembutin kenal lillah ini bahaya banget ini, bahaya semuanya itu nanti akhirnya salah sasaran, salah alamat. Rune ini, irune ini harus mati kata rune ini hadirin. Baru wis mati ati balik tobat didelok. Kowe bali kowe nang jasadmu, jasadmu wis rusak. Jantungnya sudah tidak berfungsi, darahnya sudah beku. Nangis selama-lamanya. Di alam kubur meratap menangis selama-lamanya karena dia ingin kembali ke dunia, ingin kembali jadi orang yang soleh, orang yang tobat. Tapi sayang, wis kadung nasi sudah menjadi bubur. Hadirin mari, apa salahnya? Toh kita orang yang penuh dosa, mari kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita dingkluk, kita kosongkan roh jiwa kita. Mari kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibungkus kerendahan, dibungkus dengan penuh dosa, dibungkus dengan penuh zalim. Karena memang sesungguhnya yang kuasa, yang mulia, yang suci hanya Allah. Manusia adalah tidak ada apa-apanya. Hadirin yang saya muliakan, mari kita renungkan. Ya, langkah bahagianya orang yang menangis di dunia di saat orang tertawa. Alangkah bahagianya orang yang prihatin di dunia ini di saat manusia bersukaria. Alangkah bahagianya orang itu, dia di saat orang sama-sama bersenang-senang, kita ngaji, nafsunya kita tundukkan. Alangkah bahagianya orang-orang seperti itu. Di luar kita mungkin tertawa, di luar kita mungkin orang ngenyek wong nangis, malah kita menangis di hadapan Allah. Sudahlah, sudah. Tidak lama lagi, hadirin wal hadirat, tidak lama lagi kita akan pulang satu persatu. Kita mungkin tidak ketemu besok di sana, di alam barzah, di alam kubur mungkin kula panjang golei. Ibu kundi biyen wis mati di sini, kok ora ono nek kene. Lho, bapak kundi biyen kan mati 10 tahun yang lalu, tapi kok di alam barzah aku kok ora ketemu. Ya disitulah tempat kita masing-masing berbeda. Ini hadirin, muga-muga kula panjenengan sedaya pendengar semua besok lek wis pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ditempatkan yang sama nggih, Bu, Pak. Ditempatkan di ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melatih pandangan kita hanya satu, Allah. Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin, air mata pemberian Allah kita syukuri, kita tumpahkan. Kita tumpahkan untuk ibu bapak kita yang telah meninggalkan dunia ini. Kita tumpahkan untuk saudara-saudara umat Islam yang meninggal dunia yang telah lampau. Semoga oleh Allah dilepaskan, dibebaskan dari belenggu siksa kubur. Ini kita tanggung jawab, hadirin wal hadirat. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dan rekan-rekan, kita tanggung bersama dengan air mata ini, hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, kalau ada orang menangis, dia merasa rendah di hadapan Allah. Ares goncang, hadirin wa hadirat. Sehingga suara apa itu kok indah, akhirnya ditunjukkan itu loh suara orang-orang yang hidup penuh dosa sekarang merintih menangis tobat di hadapan Allah. Malaikat mengamini semua, hadirin. Mari hadirin wal hadirat sing belum hafal, ya sayyidi ya rasul, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikona fi lujjati bahril wahdah hatta lanaro wa lanasma'a wa lanajida wa lanukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatau bihi ilmuka wa sawu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al qalbi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqadulam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa indarta kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadulam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kundu saksonalika ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadulam tuwa bata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka wa indarubta kuntu saksonalika. Hadirin, dengan nita ya sayyidi ya Rasulullah, mari kita dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kemarin kita nita menglambi nito, sekarang hatinya kita konsentrasi menyebut asma orang yang kita cintai, menyebut asma orang yang paling luhur di hadapan Allah, menyebut asma satu-satunya yang diberi kesempatan oleh Allah mensafati umatnya. Mari hadirin, belajar kita sebat, kita sebut asma Rasul di dalam jiwa kita, kita simpan di hati yang paling dalam. Mari hadirin, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadroh musillatilil khadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadroh musillatilil khadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadro musillatilil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan sungguh-sungguh mujadah kita lakukan. Kita reksa ya, kita jaga jangan sampai ditinggalkan. Sekali lagi, doa kita hanya ibadah. Kita harus melatih supaya kita murni di dalam ibadah, karena itu adalah mukhul ibadah. Kalau otaknya ibadah itu murni, berarti dia sempurna. Tapi kalau otaknya enggak murni, kecampuran anania, kecampuran tujuan nafsu, ya begitu ini. Tadi ini menungso kayak kulon jenan ini. Ini saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon ampunan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjuang. Teman-teman kita tolong, mana yang enggak ngaji, tolong diajak. Karena ilmunya sangat penting. Karena kita harus menjaga sangune kanggo mulih. Ini ya ini ilmu ini hadirin nggih. Wakinten cengkap semanten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min qasada zaman an-nadruh wal barakah wal karomah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.